Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanah, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, fa insyaallah pada pertemuan kita sore hari ini kita akan mengkaji kitab risalah yang baru, yaitu kitab Usulus Sunnah. Iya. Karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Sebelum kita memulai kitab ini, kita akan menyebutkan sedikit mengenai biografi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kita sering mendengar nama beliau, ini mesti dikaitkan dengan mazhab Hanbali. Salah satu mazhab, barakallahu fikum, yang masih tetap berlangsung, masih tetap dipegangi oleh kaum muslimin, barakallahu fikum, mazhab Hanbali, barakallahu fikum. Nama beliau adalah Ahmad, ya, nama beliau adalah Ahmad, nama ayahnya adalah Muhammad, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Jadi Hanbali itu nisbah kepada kakeknya. Ya. Jadi nama beliau adalah Ahmad bin Muhammad ibni Hanbal. Ya, Hanbal. Sehingga mazhab Hanbali itu dinisbahkan kepada Mas Ilmi, kakeknya. Ya. Hanbal itu nama kakeknya, nama ayahnya adalah Muhammad. Barakallahu. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Barakallahu. Iya. Jadi di dalam Islam penamaan itu macam-macam. Ada yang namanya nama kunyah. Ada yang namanya lakop. Ya, kalau lakop itu gelar. Ya, seperti apa? Syamsuddin, Izzuddin. Itu namanya lakop. Terkadang juga seperti Al-A'mash. Itu lakop Imam Al-A'mash. Nama beliau adalah Sulaiman bin Mihran. Ada juga yang nama itu kembali kepada nisbah. Nisbah itu terkait dengan terkadang asal. Ya, daerahnya. Seperti barakallahu fikum Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari. Dia lebih ma'ruf dengan nama Imam Bukhari. Padahal Bukhari itu bukan nama beliau. Tapi apa? Nisbah. Asal beliau dari daerah Bukhara. Barakallahu'alaikum. Nama beliau adalah? Siapa? Abu Farid? Nama Imam Bukhari siapa? Lupa. Tapi pernah ingat ya? Alhamdulillah. Abu Fadilah. Tidak tahu. Bagus. Pernah baca? Muhammad bin Idris Imam Syafi'i. Mas Ilmi. Ah. Siapa yang tahu? Pak Samari. Abdul Somad. Muhammad bin Muhammad itu banyak, ada Muhammad Ngawi, ada Muhammad Solo, ada Muhammad Seragen, ada Muhammad yang mana ini? Muhammad banyak. Hah? Ya. Abu Haidar. Muhammad ibnu Ismail. Muhammad bin Ismail, Imam Bukhari. Makanya ya di dalam Islam itu nama itu macam-macam. Ya. Barakallahu fikum. Jadi terkadang nama itu merupakan lakop ya, gelar. Barakallahu fikum, seperti Imam Al-Amash, beliau lebih dikenal dalam rawi-rawi sanad dengan Al-Amash. Barakallahu fikum. Baik. Terkadang juga dalam bentuk kunyah, yaitu setiap nama yang diawali dengan abu atau ummu. Barakallahu fikum. Abu fulan atau ummu fulan. Terkadang juga nama itu dalam bentuk nisbah, penyandaran kepada daerah asal. Barakallahu fikum. Seperti Al-Musi gitu ya. Barakallahu fikum. Atau nisbah itu juga bisa kembali kepada profesi. Ya, bisa kembali kepada profesi, barakallahu fikum. Seperti Tayyib Az-Zayyad. Ya. Artinya tukang minyak, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Kita kembali, tadi Imam Ahmad, nama beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Kunyahnya siapa? Abu Abdillah. Ya, bukan Abu Fadilah, tapi Abu Abdillah. Jadi, Imam Madhab 4, semuanya memiliki kunyah Abu Abdillah. Imam Syafi'i, kunyahnya Abu Abdillah. Imam Ahmad, kunyahnya Abu Abdillah. Imam Malik, kunyahnya Abu Abdillah. Abu Hanifah, kunyahnya siapa? Siapa? Tidak tahu. Siapa Pak Wahyu? Imam Abu Hanifah kunyahnya? Tidak tahu. Yang benar saja. Pak? Pak siapa ya? Pak Pangudi? Iya. Tidak tahu. Waduh, kasihan sekali. Siapa Pak? Lah iya, makanya saya tanya. Nah, Abu Hanifah kunyahnya Abu? Abu Hanifah. Kenapa bingung, Pak Samari? Nah, iya. Kecuali Abu Hanifah. Imam Mazhab 4 memiliki kunyah. Semuanya Abu Abdillah kecuali Abu Hanifah. Kunyahnya Abu Hanifah. Namanya Nu'man bin Thabit. Ya, Abu Hanifah namanya adalah Nu'man bin Thabit. Barakallahu fikum. Sayyid Asy-Syaibani, beliau berasal dari Bani Syaiban. Ya, Asy-Syaibani dari Bani Syaiban. An-Naisaburi, itu asalnya dari daerah Naisabur. Daerah mana itu? Hah? India? Seputar Irak, barakallahu fikum, dengan saya ya. Nah, dan di sini nama beliau Ahmad bin Muhammad bin Hambal, Abu Abdullah, ya, Asy-Syaibani An-Naisaburi. Syaibani itu nama kabilahnya. Naisaburi itu nama daerahnya. Barakallahu fikum. Baik. Beliau lahir pada tahun atau pada bulan Rabiul Awal. Beliau lahir pada bulan Rabiul Awal, tepatnya pada tahun 164 Hijriah. 164 Hijriah. Barakallahu fikum. Ya. Dan beliau barakallahu fikum tumbuh dalam keadaan yatim. Ya, jadi sejak kecil sudah ditinggal mati ayahnya. Masya Allah barakallahu fikum, kalau kita melihat biografi para ulama, rata-rata atau banyak ulama-ulama besar itu mereka dididik oleh single parent. Iya. Hanya dididik oleh seorang ibu. Barakallahu fikum. Iya. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal barakallahu fikum, Tayyib, kemudian juga Sufyan ats-Tsauri. Iya, barakallahu fikum. Begitu juga seperti Syekh Rabi' bin Hadi barakallahu fikum. Iya. Jadi kalau kita membaca, begitu juga Imam Syafi'i. Iya, barakallahu fikum. Jadi banyak orang-orang besar itu lahir dari tarbiyah seorang ibu. Iya. Dan digembleng oleh single parent, satu orang tua, barakallahu fikum. Sehingga di dalamnya terdapat motivasi bagi para ummahat, ya, untuk memiliki ghirah, semangat dalam mendidik anak-anaknya. Barakallahu fikum. Baik. Karena seorang ibu itulah yang bisa memberikan motivasi, menanamkan semangat kepada anak-anaknya. Barakallahu fikum. Banyak orang-orang besar, baik, itu muncul dari tarbiyah seorang ibu yang luar biasa. Barakallahu fikum. Seperti Imam Atha', barakallahu fikum, ya. Di mana dia bisa sampai pada posisi barakallahu fikum seorang qadhi di kota Mekah, di mana pada musim haji tidak ada seorang pun ulama yang boleh berfatwa kecuali Atha', barakallahu fikum. Baik. Seorang yang barakallahu fikum berasal dari bangsa Afrika, kulit hitam, rambut keribu, barakallahu fikum, secara fisik tidak akan dinilai oleh manusia. Tapi sejak kecil ibunya sudah memberikan pesan kepada Imam Atha', ya, untuk agar putranya ini benar-benar serius dalam menuntut ilmu agama. Benar-benar fokus dalam mempelajari ilmu agama. Barakallahu. Karena itulah yang akan mengangkat derajat kamu. Karena itulah yang akan menutupi sekian banyak kekurangan yang kamu miliki. Barakallahu fikum. Itu langsung, ya, menghujam ke dalam hati beliau. Barakallahu fikum. Sampai akhirnya beliau mencapai posisi yang luar biasa. Sehingga penting bagi para ibu, bagi para ummahat, barakallahu fikum, ya, untuk memiliki ghirah, semangat dalam memberikan motivasi kepada anak-anaknya. Barakallahu fikum. Ya. Jadi cukup banyak orang-orang yang besar barakallahu fikum itu berasal dari tarbiyah seorang ibu yang luar biasa, barakallahu fikum. Baik. Adapun pujian para ulama terhadap beliau, barakallahu fikum, dikatakan oleh Abu Zur'ah mengatakan, kana Ahmad ibnu Hanbal yahfazu alfa alfi hadithin. Imam Ahmad atau Ahmad bin Hanbal itu beliau menghafal hadis 1000. Ya, alfa alfin. Jadi Imam Ahmad itu menghafal bukan 1000 ya. 1 juta. Nah, alfa alfin. 1 juta hadis barakallahu fik. Faqila lahu ma yudrika. Dari mana kamu tahu? Qala dzakartuhu fa akhadtu alaihi al abwab barakallahu fikum. Baik. Karena saya iya bermurojaah mengulangi ilmu dari beliau, saya mengambil begitu banyak pintu-pintu yang namanya ilmu barakallahu fikum. Itu untuk menunjukkan bagaimana kekuatan hafalan hadis beliau. 1 juta hadis barakallahu fikum. Kita arba'in nawawi saja enggak hafal-hafal ya. 40 hadis saja barakallahu fikum. Iya, berat. Tayib. Ini beliau 1 juta hadis. Hafal. Itu pernyataan dari Abu Zur'ah barakallahu fikum. Dikatakan oleh Abdul Razzaq. Abdul Razzaq As-San'ani ini termasuk guru beliau. Salah seorang ulama Yaman. Abdul Razak mengatakan, ma ra'aitu afqah wala awra min Ahmad ibn Hanbal. Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih faqih, ya, pakar dalam masalah fikih dan lebih wara', ya, berhati-hati dalam menjaga agamanya daripada Ahmad bin Hanbal. Barakallahu fikum. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal ini bisa kita jadikan kuduah contoh barakallahu fikum ulama yang waroknya itu luar biasa. Artinya beliau ini untuk barakallahu fikum mengambil atau mengkonsumsi ya, makanan dari sebuah harta itu sangat selektif. Barakallahu fikum. Beliau pernah ditawarkan oleh Imam Syafi'i, guru beliau. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Imam Syafi'i pernah menawarkan kepada Imam Ahmad sebuah jabatan qadhi, seorang hakim di Yaman. Barakallahu fikum. Maka Imam Ahmad mengatakan kepada Imam Syafi'i, barakallahu fikum, iya, mohon maaf kanjeng guru, saya datang ke sini kepada Anda ingin mencari ilmu, belajar agama dari sampean. Saya datang ke sini bukan untuk memperoleh jabatan. Ya, barakallahu fikum. Bukan untuk menjadi hakim, bukan untuk menjadi bupati, bukan untuk menjadi gubernur. Saya datang di majelis sampean murni untuk mempelajari ilmu agama. Kalau bukan karena saya itu ingin mengambil ilmu dari sampean, ya, saya tidak akan mengajak Anda berbicara lagi. Karena apa? Menawarkan barakallahu fikum hal yang seperti itu. Karena barakallahu fikum pada masa itu, ya, jabatan qadhi, hakim itu ma'ruf di kalangan ahli hadis adalah sebuah jabatan yang barakallahu fikum memberikan konsekuensi besar pada keilmuan seorang ulama. Artinya ketika dia mengambil ya, jabatan tersebut, konsekuensinya barakallahu fikum, ya, kadar keilmuannya akan menurun. Gitu ya, barakallahu fikum. Cukup banyak contoh rawi-rawi hadis yang kekuatan hafalannya itu menjadi apa? Hancur. Ya. Riwayatnya menjadi rusak ketika dia memegang kekuasaan yaitu sebagai hakim. Barakallahu fikum. Jangan dikira jadi hakim itu enak. Iya, kalau pikiran kita yang barakallahu fikum dangkal, mungkin kita akan berpikir wah enak itu. Iya. Itu kalau bahasanya orang Indonesia apa? Tempat basah. Iya. Tempat basah. Barakallahu fikum. Baik. Tapi mereka para ulama yang benar-benar ikhlas dalam menuntut agama, bukan karena ingin mendapatkan kekuasaan, barakallahu fikum. Mereka tidak mau. Karena konsekuensinya besar, barakallahu fikum. Ketika seorang itu menjabat sebagai seorang hakim, dia akan terus dan sering mendapatkan yang namanya dilema. Iya. Antara dia ingin memutuskan sebuah kasus sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya dengan pertimbangan yang lain. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga cukup banyak rawi-rawi hadis barakallahu fikum yang hancur hafalannya, rusak hafalannya ketika memegang jabatan seorang qadhi. Sehingga barakallahu fikum mereka saling menasehati. Iya, mereka saling menasehati. Seperti Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak. Beliau ini salah seorang barakallahu fikum ahli hadis yang bisa dikatakan tayyib, perfect. Cukup sempurna. Dalam artian barakallahu fikum semua hal-hal kebaikan ada pada beliau. Sampai dikatakan tidak ada yang membedakan antara Abdullah Ibnu Mubarak dengan sahabat kecuali apa? Ru'yatun Nabi. Kalau sahabat itu pernah melihat Nabi, Abdullah bin Mubarak tidak pernah. Yang lainnya sama persis. Iya. Baik. Beliau barakallahu fikum sebagai contoh seorang ulama yang tajir, kaya raya. Ya, hartanya melimpah. Barakallahu fikum. Baik. Beliau juga sebagai contoh seorang ulama yang sangat karim, dermawan. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Jadi nah, antara bentuk kedermawanan beliau barakallahu fikum, beliau ini biasa menyantuni ahli hadis yang fakir, miskin. Santuni. Ya, beliau punya data-datanya siapa saja di kalangan para ulama, ya ahli hadis barakallahu fikum yang dalam keadaan tidak mampu. Itu dikirimi oleh beliau santunan. Barakallahu fikum. Tiap bulan. Baik. Nah, di antara barakallahu fikum yang dikirim oleh beliau adalah Ibnu Ulayyah. Ya, Ibnu Ulayyah barakallahu fikum. Baik. Termasuk sahabat beliau sering mendapatkan santunan. Nah, pada satu ketika Ibnu Ulayyah ini ditawari jabatan sebagai qadhi barakallahu fikum, diterima oleh Ibnu Ulayyah barakallahu fikum. Maka Ibnu Mubarak segera mengirimkan surat kepada Ibnu Ulayyah mengingatkan dia ya untuk melepas jabatan tersebut barakallahu fikum. Ya, di mana riwayat-riwayat yang dahulu kamu hafalkan, yang kamu ketahui tentang bahayanya masuk kepada pintu-pintu kekuasaan atau jabatan barakallahu fikum. Baik. Maka Ibnu Ulayyah setelah membaca surat tersebut barakallahu fikum, salah satu contoh lagi bagaimana ulama salaf mengajarkan kita qabulun nasihat, menerima yang namanya nasihat. Sudah. Nasihat tadi barakallahu fikum diambil oleh Ibnu Ulayyah. Beliau segera menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai qadhi, dilepas. Itu luar biasa tuh. Jangan dikira gampang. Iya. Posisi Ibnu Ulayyah untuk melepaskan jabatan qadhi jangan dikira gampang. Itu perang batin itu. Iya. Tadinya beliau orang yang miskin. Iya. Yang kehidupannya itu barakallahu fikum, tayyib, susah. Ini dikasih jabatan sebagai qadhi. Iya. Tentunya sudah ada apa? Gaji dari negara. Belum lagi barakallahu fikum banyak yang tunjangan-tunjangan yang lain, iya. Tunjangan 14, 15, 16, 17, 18. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu sudah ada dia apa? Tempat yang nyaman. Iya. Tapi ketika diingatkan oleh sahabatnya, temannya, tempat yang nyaman tersebut, jangan lupa juga tempat yang berbahaya. Iya. Semakin tinggi pohon, angin di atas akan semakin kencang. Barakallahu fikum. Baik. Maka beliau dengan sadar, dengan sukarela, dengan ketawaduannya, barakallahu fikum, menerima itu semua. Itu luar biasa. Iya, contoh kebesaran jiwa dan hati yang luar biasa. Kalau kita, wah, enggak tahu, ya mungkin langsung seudon sama teman. Wah, ini mesti ini gara-gara saya jadi hakim ngiri ini mesti ya. Saya sudah memangnya saya mau terus dapat sumbangan dari dia. Enggak lah. Iya. Sekarang saya sudah hidup nyaman, enak. Masa disuruh, disuruh keluar. Iya, mau dikasih makan apa anak dan istri saya nanti? Barakallahu fikum, sudah. Iya. Nanti saya mau ditaruh di hutan-hutan, barakallahu fikum, atau semisal dengannya. Tayyib. Tidak demikian. Iya, salaf punah soleh, barakallahu fikum, mengajarkan kita bagaimana kerendahan hati mereka, ketawabuan mereka untuk menerima yang namanya nasihat. Walaupun konsekuensinya, barakallahu fikum, besar, berat. Iya. Tapi, barakallahu fikum, dalam menerima nasihat, barakallahu fikum, itu akan memunculkan kemaslahatan yang besar. Yang besar pula, barakallahu fikum. Iya. Disebutkan juga, barakallahu fikum, dalam biografi Imam Ahmad. Jadi pada satu ketika Imam Ahmad beliau pernah bajunya itu dicuri sama orang. Iya, barakallahu fikum. Baik. Bajunya udah pas-pasan dicuri. Barakallahu fikum. Sehingga ya beliau enggak bisa keluar rumah. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Akhirnya teman-temannya barakallahu fikum mengunjungi rumah beliau, kok enggak pernah muncul dalam majelis barakallahu fikum. Kemudian beliau menyampaikan, iya, bahwasannya pakaian beliau sudah habis. Barakallahu fikum. Baik, maka sahabat-sahabatnya patungan barakallahu fikum untuk membantu Imam Ahmad. Iya, barakallahu fikum. Maka beliau menolak. Enggak mau. Barakallahu fikum. Wah, ini dipaksa lo. Gimana kamu kalau enggak mau nerima ini? Bagaimana kamu belajar? Ya, barakallahu fikum. Dipaksa oleh teman-temannya barakallahu fikum, enggak mau. Iya. Baik. Maka beliau memberikan jalan tengah, ya sudahlah. Ya, saya ambil 1 dinar, tapi ini sebagai upah. Ya, nanti saya akan menuliskan hadis untuk kalian barakallahu fikum. Imam Ahmad, bagaimana warok beliau? Beliau enggak mau menerima uang tanpa hasil dari jerih payah dan keringat beliau barakallahu fikum. Itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Dikatakan juga oleh Abu Daud As-Sijistani, beliau mengatakan, "Lam yakun Ahmad ibn Hanbal yakhudhu fi syai'in mimma yakhudhu fihi an-nas min amri dunia." Ahmad bin Hanbal tidak pernah berbicara panjang lebar tentang sesuatu yang biasa diperbincangkan oleh manusia terkait dengan urusan dunia. Barakallahu fikum. Jadi kalau orang udah rame ngomongin masalah dunia, ya macam-macam bisnis lah, peluang sana, peluang sini, beliau diam saja, nggak ikut nimbrung. Fa idza dzakar atau dzukira al-'ilm takallam. Tapi ketika orang-orang sudah berbicara masalah ilmu, ya masalah agama, masalah syariat, kalamullah, hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pun ikut nimbrung. Iya. Baik. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala barakallahu fikum. Masih banyak lagi barakallahu fikum beberapa penukilan ya terkait dengan bagaimana pujian para ulama. Pujian itu datang dari semua pihak. Iya. Dari guru beliau barakallahu fikum, banyak yang memuji Imam Ahmad. Iya. Imam Syafi'i, Imam Malik, barakallahu fikum. Kemudian pujian itu juga datang dari orang-orang sejawat yang selevel dengan beliau, teman-temannya, barakallahu fikum. Pujian itu juga datang dari murid-muridnya, barakallahu fikum, kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, barakallahu fikum. Baik. Adapun barakallahu fikum, kisah beliau sebenarnya yang sangat seru itu adalah ketika beliau harus berhadapan dengan penguasa. Iya, karena pada masa itu barakallahu fikum dari pemerintahan zamannya Al-Ma'mun sampai seterusnya, iya, negara saat itu dikuasai oleh ahli kalam. Saat itu negara sedang gencar-gencarnya barakallahu fikum menerjemahkan kitab-kitab filsafat Yunani. Ya, barakallahu fikum. Dan yang namanya sains dan teknologi juga berkembang pesat. Jadi pengaruh dari barat, dari luar, saat itu luar biasa kencang. Barakallahu fikum. Baik. Dalam keadaan tadi, raja saat itu memang lebih senang dengan ilmu-ilmu yang seperti itu. Ya, ilmu sains, teknologi, kemudian juga filosofi, filsafat, barakallahu fikum. Sehingga yang lebih mendominasi orang-orang di sekitar raja itu adalah orang-orang yang seperti itu. Barakallahu fikum, ahli filsafat, ahli kalam, barakallahu fikum. Baik, dan orang-orang yang akidahnya menyimpang. Ya, barakallahu fikum. Khususnya terkait dengan Al-Qur'an. Jadi pada masa itu barakallahu fikum, tayyib, termasuk ideologi negara, Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ya. Al-Qur'an itu bukan kalamullah, bukan ucapan Allah. Al-Qur'an itu adalah makhluk. Itu termasuk ideologi negara. Barakallahu fikum. Jadi bahkan sampai pada tingkatan memaksa. Iya. Jadi zaman dulu enggak ada yang namanya HAM. Barakallahu fikum. Harus sama. Sampai pada tingkatan memaksa. Khususnya para kiai dan ulama. Iya. Harus meyakini dengan keyakinan tersebut bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk bukan kalamullah. Barakallahu fikum. Padahal barakallahu fikum, perkara ini jelas perkara yang batil, perkara yang mungkar. Iya. Para ulama, para sahabat, tabi'in sebelumnya semuanya sepakat Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia telah kafir. Sepakat para ulama. Tapi enggak di barakallahu fikum. Iya. Karena sayyid adanya seorang iya yang alimul lisan, yang pandai dalam berbicara, pandai dalam mempengaruhi raja barakallahu fikum, sehingga berubah. Iya. Keyakinan yang tadinya adalah keyakinan yang jelas-jelas batin, itu dijadikan sebagai landasan negara. Barakallahu. Pada saat itulah terjadi yang namanya ayyamu mihnah. Yang dikenal dengan ayyamu mihnah. Hari-hari di mana ahlus sunnati wal jamaah itu diuji. Barakallahu. Dan ujiannya luar biasa. Ya, khususnya dari kalangan para kiai dan ulama. Barakallahu. Baik. Iya. Dan barakallahu alaikum terkait dengan sikap ya para kiai dan ulama pada masa itu ketika penguasa berusaha memaksakan ideologi tersebut barakallahu alaikum macam-macam. Barakallahu alaikum, iya. Ada yang terang-terangan dengan tegas barakallahu alaikum menolak, tidak sepakat karena ideologi tersebut jelas-jelas batil, ya, dan rusak, bahkan termasuk kekufuran. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Barakallahu fikum. Ya. Yang terang-terangan mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk. Barakallahu fikum. Dan tiga orang temannya yang diketahui, barakallahu fikum. Baik. Yang pertama adalah Muhammad bin Nuh bin Maimun. Ya, Muhammad bin Nuh bin Maimun. Barakallahu fikum. Ini meninggal di perjalanan ketika dia ingin diasingkan. Wafatnya di perjalanan. Barakallahu fikum. Di perjalanan itu jangan dipikirkan kayak zaman sekarang ya, tahanan naik mobil, barakallahu fikum, dipindahkan. Enggak. Lewat di gurun pasir, barakallahu fikum, tangannya diikat, ya, dicambuk, barakallahu fikum. Baik, sehingga meninggal. Muhammad bin Nuh bin Maimun. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah Nu'aim ibn Muhammad al-Khuzai. Yang juga secara terang-terangan menyatakan kontra dengan ideologi barakallahu fikum negara saat itu. Baik. Yaitu Nu'aim ibn Muhammad al-Khuzai. Beliau meninggal di dalam penjara. Meninggal di dalam penjara. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga adalah Abu Ayyub al-Buwaiti. Abu Ayyub al-Buwaiti. Barakallahu fikum. Dia juga meninggal di dalam penjara. Subhanallah, yang tetap bertahan itu Imam Ahmad bin Hanbal. Barakallahu fikum. Iya. Padahal beliau itu disebutkan perawakannya barakallahu fikum. Kurus, kecil. Iya, orangnya barakallahu fikum. Fisiknya itu ya seperti itu, nahif. Iya. Baik. Tapi subhanallah, Allah memberikan kekuatan kepada beliau melalui barakallahu fikum beberapa rezim kekuasaan pada masa itu. Iya. Jadi raja-raja itu yang lebih dahulu meninggal dalam barakallahu fikum kemewahan mereka, Imam Ahmad yang disiksa di dalam penjara barakallahu fikum itu tetap hidup. Allah pertahankan. Barakallahu fikum. Ya, wah itu luar biasa. Kalau kita baca barakallahu fikum, ya, bagaimana penderitaan beliau dan kesabaran beliau, barakallahu fikum, itu sangat luar biasa. Makanya beliau diberikan gelar, ya, Imam Jibal Mubajjal, seorang imam ahlu sunnah bagaikan gunung yang kokoh tak tertandingi, barakallahu fikum. Baik. Sampai rajanya itu sendiri yang memohon, ya, sudahlah Imam Ahmad, gak usah repot-repotlah jadi orang, ya, gitu aja kok repot, gitu ya. Jadi orang itu simple-simple saja, sudah tinggal bilang saja, ya, Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Kan gak apa-apa kan kalau dipaksa kan. Yang penting di dalam hati apa? Tidak meyakini. Kan ada uzur. Ya, itu dibujuk. Ya, barakallahu fikum. Kami itu sebenarnya gak pengen membuat sampean itu menderita seperti ini. Sampai anak keturunan makmun seperti itu. Wahai Imam Ahmad, kalau bukan karena sampean itu merupakan tawanan dari ayah kami, gak mau kami menahan sampean, menyiksa sampean seperti ini. Iya. Jadi kalau sampean pengen bebas, pengen nyaman, ya sudahlah. Manu saja. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Tapi Imam Ahmad, barakallahu fikum rahimahullahu ta'ala, itu tetap mempertahankan. Enggak. Iya. Karena barakallahu fikum, naam, memang seorang muslim ya, diberikan uzur di dalam syariat ini ketika dia dipaksa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tenang dalam keimanan. Naam. Iya. Memang. Boleh. Ketika seorang dipaksa barakallahu fikum untuk mengucapkan ucapan kufur, untuk melakukan barakallahu fikum perbuatan yang haram, dia dipaksa. Dia tidak punya pilihan lain. Ada kufur di situ. Tidak ada dosa bagi dia ketika hatinya tetap dalam keimanan. Barakallahu fikum. Tapi Imam Ahmad, barakallahu fikum sekali lagi, beliau tidak hanya memikirkan pribadi beliau. Itu kan terkait dengan pribadi kita ya. Kalau beliau ingin yang beliau lihat itu cuma mikirkan dirinya sendiri, ya sudah tinggal ngomong saja. Iya. Habis itu, ya mesti penguasa akan memberikan jabatan posisi yang luar biasa. Tapi beliau barakallahu fikum melihat masalah ini jauh lebih luas. Karena beliau itu seorang imam, seorang qudwah. Kalau beliau mengatakan yang demikian, itu dijamin akan banyak kaum muslimin yang tertipu. Meyakini, oh itu Imam Ahmad saja kok bilang Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Akhirnya apa? Jutaan kaum muslimin akan meyakini perkara yang batil. Itu yang beliau, barakallahu fikum, yang menyebabkan kenapa beliau terus bertahan. Iya. Terus memikul beban tadi. Disiksa, barakallahu fikum, dihina. Iya. Tayyib, harga diri beliau dihancurkan. Barakallahu fikum. Tayyib. Beliau mikirnya itu keadaan umat. Iya. Umat ini, kalau beliau mengikuti selera penguasa, maka akan rusak akidahnya umat Islam. Akan hancur akidahnya umat Islam. Barakallahu fikum. Sehingga beliau sudah diterima. Cambuk, ya, beliau dikurung dalam kamar yang enggak ada barakallahu fikum cahaya sama sekali. Baik. Iya, sehingga beliau sholat saat itu ya semampunya menghadap arah kiblat ya semampunya, dan ternyata kata beliau subhanallah benar. Iya. Sholatnya beliau menghadap ke arah kiblat barakallahu fikum. Baik. Itu berlangsung barakallahu fikum terus beberapa generasi. Yang ini mati, raja, sambung lagi anak yang lain, juga tetap sama. Iya, tidak dikeluarkan dari tahanan, terus barakallahu fikum. Baik. Itu Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah. Dan satu lagi barakallahu fikum, pelajaran yang kita ambil dari beliau, ternyata beliau tidak menanam dendam kepada Al-Ma'mun, kepada putra-putranya. Beliau mengatakan, saya tidak benci dengan mereka. Bahkan beliau mendoakan, ya, semoga Allah mengampuni Al-Ma'mun barakallahu fikum. Baik. Beliau tidak mengkafirkan Al-Ma'mun. Padahal jelas. Iya, ideologi yang ingin dia tanamkan adalah ideologi kufur barakallahu fikum. Beliau memaafkan. Kenapa? Karena beliau tahu. Iya, raja-raja tersebut mereka adalah orang yang bodoh. Orang yang jahil, tidak paham. Karena dibisiki oleh barakallahu fikum hulu balang dan penasehat-penasehat yang tidak beres. Iya, yang beliau barakallahu fikum salahkan adalah penasehat-penasehatnya. Merekalah yang barakallahu fikum sayyid membuat raja iya memiliki pemahaman yang sesat. Barakallahu Tayyib. Ya, sampai akhirnya barakallahu fikum beliau ya dibebaskan, dan di mana Ahlus Sunnah kembali barakallahu fikum berkuasa. Iya. Ketika beliau dibebaskan, wah itu disambut dengan gegap gempita barakallahu fikum. Ketika beliau dikeluarkan dari tahanan, luar biasa. Ya, raja saat itu juga penghormatannya luar biasa kepada Imam Ahmad. Barakallahu fikum. Semua fasilitas elit dan mewah diberikan kepada beliau. Semuanya beliau lepas. Tidak. Ya. Tapi cukup bagi saya, Anda memberikan izin kepada saya untuk menyampaikan ilmu. Tahdits. Itu sudah senang. Barakallahu fikum. Tapi sempat beliau dipaksa, barakallahu fikum, ya, menjadi guru di kerajaan barakallahu fikum. Mengajarkan anak-anaknya raja. Tayyib. Wah, itu beliau selama beberapa minggu. Itu sudah kayak ikan di dalam daratan. Ya, gak ada gairah semangat untuk hidup. Padahal itu fasilitas kerajaan luar biasa. Nomor satu untuk beliau. Semuanya prioritas untuk Imam Ahmad. Ya. Tapi beliau, barakallahu fikum, di dalam kerajaan yang mewah. Itu seperti apa? enggak ada gairah hidup. Ya. Baik. Sampai akhirnya disampaikan kepada raja, barakallahu fikum. Kemudian ibu raja juga mengatakan, iya, ini orang, iya, dia tidak memiliki gairah hidup karena bukan tempatnya di sini. Barakallahu fikum. Sayyid. Karena kita menahan dia dari kehidupannya. Lepaskan. Artinya biarkan dia kembali. Barakallahu fikum. Sayyid. Di tengah-tengah kaum muslimin mengajarkan ilmu hadis, barakallahu fikum, menyampaikan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayyid, dan raja pun akhirnya barakallahu fikum mengembalikan Imam Ahmad, dan ternyata beliau sehat kembali. Tadi sudah mau sekarat ya di kerajaan itu barakallahu fikum. Padahal fasilitas luar biasa untuk beliau. Tapi beliau tidak menikmatinya sama sekali. Sekarang, ketika beliau dilepaskan kembali, barakallahu fikum, dibiarkan untuk mengajarkan, membuka majelis tahdits, sudah segar kembali, sehat, semangat, barakallahu fikum, dan masya Allah. Iya, itu Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullahu ta'ala, barakallahu fikum. Iya. Beliau, barakallahu fikum, meninggal, tepatnya pada tanggal 14 Rabiul Awal pada tahun 227 Hijriah. Barakallahu fikum. Sehingga umur beliau berapa tahun? Jadi kan beliau lahirnya pada tahun 164. Iya, kemudian meninggal pada tahun 227. Hah? 63 tahun. Iya, barakallahu fikum. Baik. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat ya yang lain, barakallahu fikum. Rahimahullahu Imam Ahmad rahmatan wasi'an, barakallahu fikum. Baik. Itu sedikit barakallahu fikum biografi tentang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Dan di sini kita akan mengkaji barakallahu fikum salah satu karya beliau yang sangat masyhur barakallahu fikum, khususnya terkait dengan masalah i'tiqad, keyakinan atau akidah ya seorang muslim barakallahu fikum. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Baik, kitab beliau ini barakallahu fikum disebutkan dalam beberapa kitab ya nuskhah, di antaranya oleh Imam Al-Lalika'i dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Sebutkan kitab beliau di dalam kitab tersebut. Imam Al-Lalika'i dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Dengan sanad dan sahih sampai kepada Imam Ahmad. Barakallahu fikum. Langsung saja sanadnya kita tidak baca. Barakallahu fikum. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala usulus sunnati indana. Ya. Usulus sunnah barakallahu fikum. Usul itu adalah bentuk jamak dari aslun. Ya. Mufradnya bentuk tunggalnya adalah aslun, bentuk jamaknya adalah usulun. Yang artinya adalah ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Kalau dalam istilahnya orang Indonesia namanya pondasi. Iya. Pondasi itu kan dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Barakos. Itu makna aslun. Usulus sunnah. Jadi di antara pokok-pokok atau pondasi barakallahu fikum as-sunnah. Kalimat as-sunnah barakallahu fikum itu memiliki beberapa makna ya dalam tinjauan syariat barakallahu fikum. Terkadang kalimat sunnah maknanya adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sunnah, ya sunnah. Jadi segala sesuatu yang datang dari Nabi diistilahkan dengan sunnah. Ucapan beliau, ya perbuatan beliau, takrir beliau itu dikatakan sunnahnya Nabi. Jadi terkadang kalimat sunnah dimanakan dengan apa? Segala sesuatu yang datang dari Nabi. Terkadang barakallahu'alaikum, sunnah itu dimanakan dengan lawan dari bid'ah. Sunnah itu adalah lawan dari bid'ah. Barakallahu'alaikum. Terkadang juga barakallahu'alaikum, sunnah itu kalau menurut fuqaha, menurut orang pakar fikih, sunnah itu adalah mustahab. Apa itu? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Iya, itu mana? Sunnah juga. Iya. Barakallahu fikum. Yaitu perkara yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Terkadang barakallahu fikum, sunnah juga bermakna al-aqidah wal-manhaj. Sunnah itu maknanya adalah keyakinan, metode dalam menjalani agama. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Sehingga kalimat sunnah itu memiliki banyak makna. Sehingga barakallahu fikum, untuk memahaminya harus disesuaikan dengan konteks pembicaraan. Iya. Kita sekarang konteksnya tentang apa? Barakallahu fikum. Baik. Misal ya, Pak Silmi, saya tanya. Kalimat sunnah di sini maknanya apa? Baik. Iya. Salat tahajud adalah sunnah. Apa maknanya? Terus? Dapat? Nah, iya. Jadi ada dua kemungkinan makna ucapan di sini. Ya. Salat tahajud adalah sunnah. Yang pertama, bisa dipahami salat tahajud merupakan bimbingan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau mengerjakannya. Atau juga bisa dipahami kepada makna hukumnya. Salat tahajud itu hukumnya adalah sunnah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa, tidak berdosa. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Adapun dalam konteks ucapan Imam Ahmad di sini barakallahu fikum, kalau kita melihat apa yang nanti akan disampaikan setelahnya, maka kalimat sunnah di sini bermakna akidah wal manhaj. Ya, akidah wal manhaj. Karena nanti beliau akan menyebutkan barakallahu fikum pokok-pokok keyakinan. Ya, yang sangat mendasar bagi seorang muslim dan mukmin, muslimin dan muslimat. Ya, barakallahu fikum. Sehingga makna ucapan beliau usulus sunnati adalah pokok-pokok atau pondasi-pondasi akidah keyakinan seorang muslim. Iya. Jadi di sini barakallahu fikum, pada kitab ini beliau akan menyebutkan poin-poin yang menjadi akidah, yang menjadi landasan keyakinan seorang muslim terhadap agamanya. Barakallahu fikum. Dan yang ini barakallahu fikum, masalah ini masalah yang kalau kita melihat ya keadaan kaum muslimin itu sangat memprihatinkan. Ya. Banyak sekali di kalangan barakallahu fikum kaum muslimin yang tidak mengerti dan memahami tentang pokok-pokok keyakinan akidah seorang muslim. Barakallahu fikum. Baik. Jangankan masalah yang bersifat pokok, barakallahu fikum, masalah yang bersifat furu' saja, ya, itu kaum muslimin sudah luar biasa kejahilan yang terjadi di tengah mereka. Barakallahu fikum. Baik. Apalagi zaman kita ini sudah 14 abad, ya, jaraknya dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya barakallahu fikum yang namanya ilmu terhadap Islam itu sudah mulai dilupakan. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Karena Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam ini berawal dalam keadaan asing dan nanti akan kembali menjadi asing lagi. Barakallahu fikum. Ya. Jadi masa-masa jayanya Islam itu pada 3 generasi. 3 abad. Masa jaya Islam itu. Barakallahu fikum. Masa para sahabat, kemudian masa para tabi'in dan masa atba'ut tabi'in. Itu yang mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu menurun mulai. Iya. Menurun sampai pada masa kita saat ini, barakallahu fikum, kita melihat, Masya Allah. Ya, keadaan umat Islam yang benar-benar jahil, bodoh terhadap agamanya, barakallahu fikum. Baik. Sehingga, barakallahu fikum, dari situ, terdapat anjuran bagi kita semua untuk semangat dalam mempelajari agama ini. Ya, khususnya masalah-masalah yang sangat pokok. Masalah-masalah yang barakallahu fikum bersifat akidah. Masalah-masalah yang bersifat tauhid barakallahu fikum. Iya, sangat-sangat penting bagi setiap individu muslim untuk memahami barakallahu fikum. Iya. Diiringi dengan memahami juga permasalahan furu', yaitu terkait dengan amaliyah ibadah sehari-hari, juga terkait dengan permasalahan muamalah juga harus diiringi barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Dan kalau kita barakallahu fikum mendengarkan al-akhbar, berita-berita tayyib terkait dengan bagaimana kejahilan ya yang terjadi barakallahu fikum di tengah-tengah umat Islam, itu sangat menyedihkan. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu telah memberikan peringatan inna min asyrati sa'ah, termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah ayyadhharu al-jahl, kebodohan itu akan merajalela, artinya bodoh dalam permasalahan agama. Ya, bukan masalah dunia. Kalau masalah dunia semakin bertambah zaman, semakin canggih dunia itu. Luar biasa. Iya. Yang dulu kita kalau mau naik haji sampai 3 bulanan, kalau sekarang satu hari sudah bisa. Barakallahu fikum. Tapi yang dimaksudkan dalam dalil Al-Qur'an ataupun As-Sunnah terkait dengan celaan terhadap yang namanya kebodohan, yaitu kebodohan dalam perkara agama. Barakallahu fikum. Wa yurfa'al 'ilm, kata Rasul. Termasuk tanda hari kiamat juga adalah ilmu itu diangkat. Barakallahu fikum. Baik. Dan itulah yang terjadi barakallahu fikum pada masa kita saat ini barakallahu fikum ya. Baik. Sampai pada kata sahabat Hudzaifah bin Yaman, nanti akan ada zaman atau waktu di mana kalian akan melihat seorang wanita yang mengerjakan salat dalam keadaan dia haid. Iya. Gak pakai aturan lagi sudah. Dan itu sudah mulai kelihatan. Sekarang kan sudah ada yang namanya seorang perempuan yang jadi imam sholat ya. Mengimami sholat laki-laki. Yang kemarin sempat ramai di Amerika itu. Amina Wadud namanya. Iya. Dia mengimami masjid di New York sana. Jamaahnya apa? Laki-laki. Imamnya perempuan. Dan barusan lebih ramai lagi, barakallahu fikum, lebih parah lagi di Jerman sana. Ya, seorang wanita yang mengimami jamaah laki-laki dan wanita. Lebih parahnya apa? Untuk pengaturan sofnya bebas. Ya, laki-laki sama perempuan itu enggak ada perbedaan sof. Nah, ya, jadi John, Michael, nanti sampingnya barakallahu fikum Diana, ya, barakallahu fikum sampingnya lagi barakallahu fikum, apa? Janet gitu ya, barakallahu fikum. Jadi bersampingan. Mawjud. Barakallahu fikum. Bahkan di situ di masjid itu barakallahu fikum, orang-orang yang memiliki kelainan dalam orientasi seksual, gay dan lesbi, boleh sholat di situ. LGBT. Iya, barakallahu fikum. Jadi sepasang laki-laki, enggak sepasang ya, laki-laki sama laki-laki masuk masjid, barakallahu fikum. Hah? Suami-suami bukan suami istri ya. Atau istri-istri barakallahu fikum masuk masjid tersebut diizinkan. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan apa? Al-jahl. Iya. Kebodohan yang barakallahu fikum sudah kelewatan. Sehingga tidak mustahil apa yang dikatakan oleh Hudzaifah ibn Yaman itu akan terjadi. Akan ada nanti, mungkin juga sudah terjadi. Orang wanita yang sholatnya itu apa? Dalam keadaan haid. Jadi Islam ini pengen dibuat apa? Bebas aturan, tidak ada aturan. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan ketika kita juga belajar kemarin, barakallahu fikum, dengan Syekh Usama bin Sulut al-Amri, ya, membahas Kitabul Hajj, di mana beliau menggambarkan bagaimana kejahilan, kebodohan kaum muslimin terhadap amalia ibadah, khususnya dalam manasik haji. Barakallahu fikum, ya. Jadi kan termasuk barakallahu fikum, contoh dalam permasalahan umrah, ya. Umrah itu satu kali safar hanya boleh satu kali umrah. Tapi banyak di kalangan kaum muslimin barakallahu fikum yang enggak cukup. Iya. Ada yang berkali-kali sampai dua kali sampai tiga kali. Sampai disebutkan Syekh Al-Utsaimin bercerita barakallahu fikum, ada seorang jamaah haji yang barakallahu fikum jadi kepalanya itu botak sebelah. Iya. Ketika ditanya sama Syekh, loh, kenapa kok botak sebelah? Iya sih, yang ini untuk umroh yang pertama, yang ini untuk umroh yang kedua. Iya, jadi dibagi dua, barakallahu fikum. Jadi disengaja motongnya itu, yang ini dulu, umrohnya selesai, nanti selesai lagi baru yang ini, barakallahu fikum. Baik, jahil. Barakallahu fikum. Baik. Begitu juga beliau menceritakan barakallahu fikum ketika pada bab melempar jumrah. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dalam melempar jumrah itu hanya menggunakan batu-batu yang kecil, syibhul anamil, sebesar ini. Iya. Enggak boleh batu yang besar, dan beliau mengingatkan iyyakum wal ghuluwa. Hati-hati kalian dari sikap ghulu, barakallahu fikum. Nah, di situ Syekh melihat ada jamaah haji barakallahu fikum yang menggunakan batu yang cukup besar. Ya, karena dia menganggap ini yang mau dilempar setan ini ya. Kalau cuma segini, wah paling nyengir setannya. Iya. Sehingga biar mantap, kena setannya, pakai batu yang besar. Maka sama Syekh, dicegah. Ditangkap tangannya. Tayyib. Iya. Tidak boleh. Ini hulu, kata beliau. Maka yang ditegur tadi marah. Barakallahu. Dia mengatakan, emangnya setan itu keluarga kamu. Kok saya melarang saya mau melempar dia? Iya. Memangnya ahwa karibuk? Iya, apakah setan itu keluarga kamu sehingga kamu melarang saya melempar dia dengan batu yang besar? Barakallahu fikum. Baik, itu jahil. Iya. Begitu juga barakallahu fikum beliau menggambarkan bagaimana keadaan kaum muslimin dalam praktek amalia ibadah mereka. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika musim-musim haji itu kan sangat memanfaatkan waktunya ya, untuk zikir, untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Sehingga tangan kanannya beliau mengangkat berdoa, tangan kirinya memegang tali kekang ontanya ya, kan berdoa. Ya Allah, barakallahu fikum. Ini beliau melihat ada jamaah haji yang Masya Allah, barakallahu fikum, tangan kanannya ya, mengangkat, tangan kirinya rokok. Iya, barakallahu fikum. Enggak lepas. Iya, barakallahu fikum. Itu kata beliau, gambaran bagaimana barakallahu fikum yang namanya al-jahl ya, padahal itu dalam bab manasik, barakallahu fikum. Dalam bab haji. Iya. Kebodohan itu benar-benar barakallahu fikum cukup merata terjadi baik di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga di situ barakallahu fikum ada anjuran bagi kita semua untuk benar-benar semangat dalam mempelajari ilmu agama ini, dan juga ada anjuran bagi kita semua untuk menebarkan ya ilmu ini barakallahu fikum kepada kaum muslimin. Barakallahu fikum. Iya. Orang yang demikian barakallahu fikum dalam prinsip kehidupannya ya, akan berbeda cara dia menegur ya kaum muslimin yang jatuh dalam kejahilan. Ya. Kalau orang yang barakallahu fikum niatannya belajar ilmu agama adalah untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan menghilangkan kebodohan dari saudara-saudaranya, ketika dia menegur barakallahu fikum, ya cara menegur orang yang tidak mengetahui. Iya. Barakallahu fikum. Tidak kelihatan di situ seolah-olah menghakimi, menggurui, barakallahu fikum. Tapi dia menyikapi ini orang yang bodoh. Ibaratnya dia menyikapi anak kecil yang enggak tahu apa-apa. Ya, dengan penuh apa? Rahmat dan kasih sayang, barakallahu fikum. Tapi bagi orang yang ketika dia mempelajari ilmu agama tadi barakallahu fikum adalah untuk liubaha, ya untuk membanggakan dirinya, barakallahu fikum, untuk mengangkat dirinya, ketika dia menegur orang lain, ya tadi di situ ada unsur apa? Takabur, ada unsur kesombongan, ada unsur menghakimi, ada unsur barakallahu fikum, tayyib, menghina, mengejek, meremehkan, dan yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab, itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Insyaallah nanti pada maghrib ada pelajaran tafsir bagi yang memiliki waktu luang, tafadhal untuk ikut dalam kajian. Barakallahu fikum.